Kejahatan dari dua kejahatan besar, dua dosa besar, al-zulm dan juga asyuh. Al-zulmu sebagaimana sudah lewat adalah meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Dan di sana ada beberapa tingkatan, yang terbesarnya adalah asyirku billahi azza wa jal. Adapun asyuh merupakan syiddatul bukhl fi umuril khair, dalam segala hal yang baik, baik itu untuk dirinya ataupun untuk orang lain. Maka sifat tersebut akan membawa kepada al-halak, yang mana di antara al-halak adalah safkud dima wastihlalu al-maharim, dan disebutkan dalam hadis yang sudah lewat, termasuk yang disebutkan contoh al-halak adalah qati'atu ar-rahim. Kemudian sudah kita baca syarah dari Syekh Zaid Al-Madkhali rahimahullahu taala tentang hadis tersebut. Beliau sudah menyebutkan dosa yang pertama yaitu az-zulm, yang mana ada macam-macam, ada zulmul abdi li nafsih, dan juga ada zulmul abdi lil ghair. Sudah kita baca az-zulmu atau zulmun nafas, baik itu dengan cara meninggalkan ketaatan ataupun dengan cara mengerjakan kemaksiatan. Ala kulli hal, itu yang sudah kita baca pada pertemuan sebelumnya. Thumma qala, kita teruskan membaca syarah dari beliau rahimahullahu taala. Qala thaniyan min anwa'i dhulmi, yang kedua dari macam-macam adh-dhulm. Ya, sampai di sini kemarin kan? Ya. Yang kedua dari macam-macam adh-dhulm adalah dhulmul 'abdi lil ghair. Seorang hamba menzalimi orang lain. Wa yakadu yanhasiru hadha an-naw'u fi thalathati jawanib: dhulmun fil mali wa dhulmun fil 'irb wa dhulmun fid dam. Menzalimi orang lain ini bisa dibilang ada tiga macam. Menzalimi orang lain dari sisi hartanya, harga dirinya, ataupun menzalimi orang lain dari sisi darahnya dengan menumpahkannya atau menyakitinya. Waqad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kullul muslimi 'alal muslimi haramun damuhu wa 'irbuhu wa maluhu. Qala wadh-dhulmu bil mali, beliau memulai dengan yang pertama yaitu adh-dhulmu bil mal. Qala ya'ti bi turuqin muta'addidah. يأتي من قبيل الغلول من الغنائم ومن قبيل السرقة وهي أشنع من الغلول. Disebutkan oleh beliau menzalimi harta orang lain adalah dengan berbagai macam cara, di antaranya adalah min qabili al-ghulul min al-ghanaim, mengambil harta rampasan perang sebelum dibagikan. Seorang yang berperang kemudian di sana ada al-ghanaim, ada harta rampasan perang, kemudian dia mengambil dari harta tersebut, menyembunyikan untuk dirinya tanpa sepengetahuan al-amir dan sebelum dibagikan oleh al-amir. Dan juga ada di antara macam menzalimi orang lain, yaitu menzalimi harta orang lain adalah min qabili as-sariqah, mencuri. Wa hiya ashna' min al-ghulul, dan mencuri ini kata beliau rahimahullahu taala lebih jelek daripada al-ghulul. Kenapa akan disebutkan oleh beliau alasannya? Qala sariqatul mali min al-ghairi wa hiya ashna'u min al-ghulul الذي ذمه الله عز وجل وذمه النبي صلى الله عليه وسلم ذما شديدا وما ذلك illa li'anna al-ghalla lahu nasibun mimma sarq wa amma as-sariqu falaysa lahu nasibun fi malil masruqi minhu. Kenapa alasannya? Kata beliau rahimahullahu taala, tidaklah hal tersebut karena seseorang yang melakukan al-ghulul, mengambil harta rampasan perang sebelum dibagikan, dia memiliki nasib, dia memiliki jatah dari harta tersebut. Adapun orang yang mencuri, as-sariq, maka dia sama sekali tidak memiliki jatah sama sekali dari apa yang dia curi, harta orang lain. Jadi seseorang yang mengambil harta rampasan sebelum dibagikan, sebenarnya dia memiliki sedikit dari harta tersebut yang belum dibagikan. Adapun orang yang mencuri, dia tidak memiliki hak sama sekali, tidak memiliki nasib sama sekali dari apa yang dia curi. Qala wa ya'ti min qabilil ghasbi kama taf'alu fi'atun fi hadha az-zaman tahajjarat qulubuhum wa qasad fayahjimuna 'ala al-buyut wa yaghsibuna ahlaha ghasban wa yasi'una ilayhim a'zama al-isa'a fa ha'ula'i fujjarun mu'tadun يسفكون الدم ويخيفون الناس ويأخذون المال وكله من طريق النهب والاختلاس كما يقع في الأسواق والتجمعات ويغزو الناس السفهاء الذين لا يخافون الله فيبتزون الأموال min juyubi ashabiha alanan ikhtilasan wa nahaba. Di antara bentuk az-zulmu bil mal adalah seseorang ghasab, ya, menggunakan harta orang lain tanpa izinnya, tanpa dapat izin dari pemiliknya, maka berbuat jahat kepada orang-orang yang memiliki harta tersebut, menumpahkan darah mereka, menakut-nakuti orang-orang yang memiliki harta tersebut, mengambil harta mereka, jadi mengambil harta juga disebut dengan al-ghasab. Qala wa kulluhu min tariqin nahab wal ikhtilas kama yaqa'u fil aswaqi wa tajammu'at. Semua macam-macam tersebut adalah merupakan an-nahab dan juga al-ikhtilas. An-nahab, akhdhul amwal bil qahr. An-nahab, mengambil harta milik orang lain dengan paksa atau merampok, bahasa kita. Terang-terangan. Terang-terangan, tidak bersembunyi, mengambil harta dengan paksa yang bukan haknya. Wal ikhtilas, dan juga dengan cara al-ikhtilas mencuri, mengambil harta orang lain tapi dengan hilah, dengan tipu daya dan makar dan atau yang semisalnya. Dengan ihtiyal atau dengan hilah, dengan sembunyi-sembunyi dan dengan terencana dan dengan tipu daya atau yang semisalnya, tidak diketahui oleh si pemilik harta tersebut. Sebagaimana terjadi pada pasar-pasar dan juga kumpulan-kumpulan orang. يغزو الناس السفهاء الذين لا يخافون الله فيبتزون الأموال من جيوب أصحابها علنا اختلاسا ونهبا. Mereka mengambil harta-harta orang lain tanpa ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. يبتزون, mengambil, intiza' atau as-salb, harta orang lain dengan cara tersebut, sebagaimana sudah lewat, ikhtilasan wa nahaban, dengan cara yang tersembunyi, yang terencana, ataupun dengan terang-terangan dan memaksa. Wa kadzalika termasuk salah satu macam zulmu al-ghair bil mal, akhdhul mali min tariqir riba wa min tariqil ghisyi fil bai'i wa syira' wa jami'il muamalat. Mengambil harta dengan cara riba dan juga berbuat curang, menipu dalam hal jual beli dan lain sebagainya. Qala hadza dhulmun lin nafsi wa dhulmun lil ghair. Yang seperti ini merupakan bukan hanya sekedar dhulmun lil ghair tapi juga dhulmun lin nafs. Karena ketika dia menzalimi orang lain dengan mengambil hak orang lain dalam hal ini harta, maka dengan itu juga dia telah menzalimi dirinya, yaitu dengan berbuat dosa. Hadhihi suwarun min anwa'iz zulmi allati min ashaddiha khataran zulmul ghair bikafati jawanibihi wa inna sya'naha 'adzim. Ini termasuk contoh-contoh kezaliman yang mana yang lebih berbahaya adalah menzalimi al-ghair dengan segala macam caranya. Wa inna sya'naha 'adzim li'anna huquqal khalqi mabnaha 'alal muqassah wal mushahah la yasqutu minha mithqalu dharratin illa wa yu'khadhu mimman tajarra'a fi hadhihi al-hayah wa nasiya al-wuqufu bayna yaday Allah 'azza wa jalla wa nasiya al-qisasa fi ad-dima'i wal a'radi wal amwal. Kenapa menzalimi al-ghair lebih bahaya dan lebih lebih parah? Qala li'anna huquqal khalqi mabnaha 'alal muqassah wal mushahah. Karena hak-hak sesama hamba adalah mabni 'alal muqassah wal mushahah. Urusan-urusannya dibangun di atas perselisihan. Jadi berbeda dengan hak-hak antara Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala afuun ghafur, adapun manusia harus kita meminta keridhaannya. Qala la yasqutu minha mithqalu dharratin illa wa yu'khadh mimman tajarra'a fi hadhihi al-hayah wa nasiya al-wuquf bayna yaday Allah 'azza wa jalla wa nasiya al-qisas fi ad-dima'i wal a'radi wal amwal. Qala wa amma dhulmun nafsi bil ma'asi allati duna syirk fa inna fa'ilaha yustahiqqu al-'iqab wa huwa tahta al-mashi'ati al-ilahiyyah in syaa Allahu 'adzabahu biqadri ma jana wa in syaa 'afa 'anhu karaman minhu wa fadla. Jadi apa yang dia perbuat dari mengambil hak orang lain, maka ketika dia bertemu Allah Subhanahu wa taala dengan dosa tersebut, maka akan diambil hak orang yang dizalimi tadi, hak orang yang dia zalimi kepada yang berhak. Adapun dosa yang dia perbuat yang tidak berkaitan dengan hukuk al-ibad, maka tergantung Allah Subhanahu wa taala. Selama itu bukan syirik, bukan dosa syirik, maka ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki akan mengampuni, maka akan diampuni. Maka dituntut di sini agar kita lebih berhati-hati dalam dosa-dosa yang berkaitan dengan sesama hamba. Bukan berarti meremehkan dosa yang tidak berkaitan dengan mereka. Semua dosa kita berhati-hati darinya. Tapi lebih berbahaya adalah dosa yang berkaitan dengan hukuk al-ibad, karena tidak ada yang menjamin. Thumma qala rahimahullahu ta'ala wa dhulmu fil 'ird qala yakunu aidan fi suwar. Ini juga bermacam-macam, ada contoh-contohnya. Yakunu bi jarimati az-zina wa hiya aqbahu jarimatin تختلط فيها الأنساب وتضيع فيها المواليد ويدخل بها على القبيلة من ليس منها ويلحق بها العار إلى ما لا يحصى من النتائج الوخيمة التي تترتب على جريمة الزنا. Di antara macam dosa ini adalah kejahatan az-zina, dan ini yang paling berbahaya, yang paling jahatnya. Karena dengan dosa tersebut akan bercampur nasab-nasab. Akan masuk pada satu kabilah yang mana sebenarnya dia bukan dari kabilah tersebut. Dan lain sebagainya dari kejahatan-kejahatan atau akibat-akibat buruk yang tidak terhitung disebabkan oleh dosa tersebut. Qala wa zina anwa'un a'laha wa ashadduha qubhan wa yamkutu Allahu 'alayhi az-zina bil fi'l wa kadhalika wasailahu wasailu az-zina bil fi'l أي جماع المرأة كأنما يجامع الرجل زوجته أو أمته المملوكة. Yang paling berbahayanya, yang paling parahnya adalah dosa zina dengan perbuatan, yaitu sebagaimana seorang berhubungan sebagaimana kepada istrinya atau kepada suaminya atau kepada budak yang dia miliki. Maka ini yang paling besarnya, yang paling parahnya. Wa qabla dzalika wasail, dan sebelum itu ada di sana wasilah-wasilah yang akan mengantarkan kepada az-zina. Wa hiya irsalun nazar ila ma la yahillu minan nisa'il muharramat. Wa hiya irsalun nazar ila ma la yahillu minan nisa'il muharramat wa nutqul lisan والمد للجوارح كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة فزنا العين النظر وزنا اللسان المنطق والنفس تمنى وتشتهي والفرج يصدق ذلك كله ويكذبه. سمعنا الله سبحانه وتعالى menetapkan pada bani Adam bagian-bagiannya dari az-zina. Kebanyakan mereka mendapat atau mengerjakannya, sulit untuk menghindarinya. Karena zina dari mata adalah melihat, memandang, dan zina dari al-lisan adalah mengucapkan, dan zina dari an-nafas jiwa ini adalah menginginkan dan mengharapkan. Dan yang yusaddiqu dzalika adalah al-farj. Dan juga yang wal farju yusaddiqu dzalika kullahu wa yukadzibahu, dan apakah terjadi atau tidak tergantung setelahnya. Yang jelas semua perkara tadi dihitung dari az-zina dan di bawah dari az-zina bil fi'l. Qala fa hiya wasailun sayyi'atun khatiratun 'ala al-insani wa akhtaru shay'in fi hadha az-zamani 'ala ash-shababi wa 'ala al-kuhul bal wa 'ala huwati ما ينشر في الفضائيات والمرئيات على اختلاف أشكالها فقد تعرض في هذه الوسائل النساء الجميلات بائعات العرض ويفتتن الناس لا سيما من قل ورعه وقل خوفه من الله عز وجل. Perkara-perkara tersebut memandang, mengucapkan, atau mengharapkan untuk melakukannya, itu semua merupakan wasilah-wasilah yang sangat berbahaya dari az-zina. Dan bahkan yang paling berbahaya bagi semua kalangan, baik itu bagi orang-orang yang masih muda ataupun orang-orang yang sudah tua. Sungguh pada zaman ini sudah muncul wasilah-wasilah yang sangat berbahaya yang akan menjerumuskan seseorang yang mengerjakannya kepada az-zina. Banyak di sana an-nisa al-jamilat yang menjual harga dirinya. Kemudian manusia yang sedikit rasa waroknya dan rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala akan terfitnah dengan mereka. Yaftatinuna bimusyahadatiha biwasitatil wasaidil ma'rubah wa yadhunnuna annahu la haraja wa yadhunnuna an la haraja fi dhalika wal insanu basharun dha'ifun ya'shiqu min wara'is sitar. Mereka akan terfitnah dengan memandang hal-hal yang seperti itu melalui wasilah-wasilah yang ada. Mereka mengira bahwa hal tersebut tidak mengapa. Wal insanu basharun dha'ifun ya'shiqu min wara'is sitar. Ketahuilah bahwasanya manusia ini merupakan seorang hamba yang lemah, yang dia akan ya'shiq, sangat menyukai, walaupun itu di belakang as-sitar. Qala, di antara macam-macam az-zulmu fil 'ird, qala wa zulmun fil 'ird aydan bil qadhfi, qadhful muhsanati al ghafilati al mu'minati biz zina sawa'un bi sharihi az zina aw bi kinayatihi. Di antara macam-macam ini adalah al qadhf, menuduh tanpa bukti, menuduh orang-orang yang suci dari perbuatan az-zina dalam keadaan dia seorang mukminah, dalam keadaan dia tidak mengetahui apa yang dituduhkan kepadanya, baik itu tuduhan zina ataupun tuduhan-tuduhan yang berkaitan dengan az-zina, maka ini mendapat ancaman yang sangat keras. Qala wa bisyahadati adh-dhalimah aidan 'ala al-insani dhulman wa zuran min ajli mujamalatin aw maslahatin dunyawiyyah kullu hadha dhulmun yu'tabaru fil 'ird wa rubbama yuqamu haddun 'ala shakhsin wa huwa bari'un bi shahadati shuhudin fajarah wa rubbama yuqamu haddun 'ala shakhsin wa huwa bari' bi shahadati shuhudin fajarah. Dan juga termasuk al-zulmu fil-irb adalah persaksian persaksian dusta, baik itu dalam rangka mujamalah ataupun dalam rangka urusan dunia. Semuanya termasuk kezaliman kepada orang yang dipersaksikan tadi. Bahkan terkadang orang yang dipersaksikan itu mendapatkan had dalam keadaan dia bari, dalam keadaan dia terlepas dari tuduhan tersebut, karena tuduhan-tuduhan tadi datang dari orang-orang yang fajarah. ثم قال رحمه الله تعالى وظلم في الدماء كالقتل فيما دونه كالقتل فما دونه فالقتل جاء فيه الوعيد الشديد قال عز وجل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما وقال سبحانه وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ فالخطأ مرفوع الإثم وفيه العقوبة بالكفارة وهي عتق رقبة مؤمنة فإن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين والدية وما دون ذلك لا يسقط منه شيء أبدا. Di antara az-zulm fid dima adalah membunuh orang yang tidak berhak, dibunuh. Bahkan datang ancamannya sebagaimana disebutkan dalam ayat jazauhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa a'addalahu 'adzaban 'azima. Kecuali orang-orang yang melakukan kesalahan tidak sengaja, maka dosa tersebut diangkat darinya. Wa fihi al-'uqubah bil kaffarah, itu pun dia tidak terlepas dari al-kaffarah, yaitu itqu raqabatin mu'minah fa illam yastati' fa siyamu shahrayn mutatabi'ain waddiyah wa ma duna dhalika la yasqutu minhu shay'un abada. Dan yang di bawah itu, di bawah dari al-qatl, semuanya tidak juga lepas dari al-iqab dan juga hukuman. Balla budda minal muqassah wala budda min an ya'khudha al-mazlumu haqqahu mimman zalamahu. Semua dosa yang berkaitan dengan ad-dam seseorang akan mengambil haknya dari yang menzaliminya. Walau latamahu walau wakazahu waghzatan wahidah, walaupun orang tersebut hanya sekali memukul, sekali menampar, tetap dia akan mengambil haknya. Itulah ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walihada qala Allah Azza wa Jal, inna allaha la yazlimu mithqala dharrah, wa intaku hasanatan yudha'ifha, wa yu'ti min ladunhu ajran azimah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menzalimi sedikit pun. Wa intaku hasanatan yudha'ifha, wa yu'ti min ladunhu ajran azimah. Jika itu kebaikan, maka akan dibalas dengan berlipat dan akan diberi kepadanya pahala yang besar. Qala la sayyi'ah wala hasanah amma huququl ghairi fabil kamil. Jumlah ini wallahu alam, mungkin antum bisa kasih faedah, nanti bisa disampaikan. Anak kesulitan mencari atau memaknakan jumlah ini, la sayyi'ah wala hasanah amma huququl ghair fabil kamil. Enggak dapat. Kemudian tadi barusan sebelum ngajar ini agak ketemu sedikit, cuma enggak tahu itu benar apa enggak. Amma huququl ghair fabil kamil. Mungkin ini menjelaskan tentang ayat sebelumnya. Wa in taku hasanatan yudha'ifha, innallaha la yadhlimu mithqala dharrah, wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Tidak akan menzalimi hambanya. Adapun jika itu hak hambanya tersebut, maka akan diberikan dengan sempurna, bahkan dilipatkan. Wallahu a'lam. Barangkali ada yang punya faedah. Kemana ini maknanya la sayyi'ah wala hasanah amma huququl ghair fabil kamil? Barangkali ada yang sudah membaca. Hah? Baik, mungkin tawadhu nanti disampaikan di luar pelajaran, nanti biar anda sampaikan pertemuan depan insyaallah. Qala wa fil haditsi sahih, ana enggak ketemu la sayya wa la hasanah amma huququl ghair fabil kamil, wallahu alam. Ana enggak ketemu makna dari jumlah tersebut, la sayya wa la hasanah ini apa maksudnya? Qala wa fil haditsi sahih, kita teruskan dulu sedikit. عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الحديث القدسي يقول الله عز وجل أنا الملك أنا الديان ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار وله عند أحد من أهل الجنة حق حتى أقصه منه ولا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة ولأحد من أهل النار عنده حق حتى أقصه منه حتى اللطمة. الله سبحانه وتعالى menyebutkan dalam hadis قدسي, ana al-malik, ana ad-dayyan. Akulah al-malik, penguasa, ad-dayyan yang menentukan, menetapkan, dan kemudian akan menghisab, membalas sesuai dengan apa yang dikerjakan oleh hambanya. Wala yanbaghi li ahadin min ahli an-nar an yadkhula an-nar wa lahu 'inda ahadin min ahli al-jannati haqqun hatta aqsahu minhu. Dan tidak ada seorang yang masuk ke dalam an-nar, tidak ada seorang dari ahli an-nar yang masuk ke dalam an-nar dalam keadaan ada seorang penduduk al-jannah yang memiliki hak dari orang tersebut sampai dibalaskan atau diberikan haknya, diambil haknya dari ahli an-nar tersebut. Dan sebaliknya, wala yanbaghi li ahadin min ahli al-jannah an yadkhula al-jannah wali ahadin min ahli nari indahu haqqun hatta aqussahu minhu. Tidak ada atau tidak pantas bagi seorang penduduk surga untuk dia masuk surga dalam keadaan ada seorang ahlun nar yang memiliki hak pada ahlul jannah tersebut, sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala membalaskannya, mengambil hak dari orang tersebut dan memberikan kepada orang yang berhak tadi. Hatta latmah, walaupun itu sebuah pukulan saja. Fa ayyu insanin yaltimu akhar latmatan liyakun ala yaqinin annahu yawmal qiyamati yu'khadhu biqadri hadhihi as-sayyi'ah allati hiya al-latmah min hasanatihi. Fa in kana laysa lahu hasanatun ukhidha min sayyi'ati al-mazlum wa turihat 'alayhi wa turiha fi an-nar. Maka setiap orang yang memiliki kedzaliman kepada orang lain, walaupun itu sebuah pukulan saja, maka dia harus meyakini bahwa nanti di akhirat akan diambil hak orang yang dia zalimi tadi sesuai dengan dosanya, akan diambil dari kebaikan darinya. Apabila dia tidak memiliki kebaikan, maka akan diambil kebaikan. Fa in kana laysa lahu hasanat ukhidha min sayyi'atil mazlum wa turihat 'alayhi wa turiha fil nar. Apabila dia sudah tidak memiliki kebaikan lagi, maka akan diambil kejelekan orang yang dizalimi tadi, kemudian diberikan kepadanya, sampai kemudian dia masuk ke dalam an-nar. Qala wa hadhihi al-umur tuhattimu 'ala al-insan an yar'a nafsahu atamma ri'ayah yahfaz lisanahu min al-wuqu'i fil a'rad wa yahfaz jawarihahu jami'an min an tumadda ila shay'in la yahillu lahu wa yahfaz qalbahu min al-waswasati ash-shaytaniyah bi fi'li ijram. Maka perkara-perkara seperti ini mengharuskan seseorang untuk menjaga dirinya dengan sebaik-baiknya, menjaga lisannya, menjaga anggota badannya, menjaga hatinya dari berbuat kejahatan. Hakadha yar'a nafsahu hatta yalqa Allah wa la'allahu yalqa Allah wa huwa nadhifun la yahmilu dhulman li nafsihi wa la yahmilu dhulman lil ghair. Seperti itulah dia seharusnya menjaga dirinya sampai dia bertemu Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bersih, tidak membawa dosa, tidak membawa kezaliman kepada dirinya, dan juga tidak membawa dosa menzalimi orang lain. Wa babut tahalluli maftuhun, dan bab at-tahallul meminta keridhaan terbuka lebar. Faman jana ala sahibihi jinayatan fi malihi aw fi 'irdhihi aw fi damihi fal babu maftuhun lit-tahalluli min al-majni 'alayhi ma damatil hayah. Pintunya terbuka lebar bagi siapa yang mengharapkan atau meminta keridhaan kepada orang yang dia zalimi, baik itu pada hartanya, pada harga dirinya, ataupun pada darahnya, selama dia masih hidup. Yadhhab ilaihi wa yatahallal minhu yatlub minhu al-musamahah wa in kana lahu malun raddahu ilaihi bi ayyi tariqin min at-turuq. Dia datang kepadanya meminta keridhaannya, meminta maafnya. Apabila ada harta, maka dikembalikan kepadanya dengan segala macam cara. Yas'alul ulama kaifa yatakhallas, dia bertanya kepada para ulama bagaimana keluar dari kezaliman tersebut. Wa in kana sabban aw syatman aw ma syakala dzalika yatahallal minhu wa yad'u lahu wa yadhkuruhu bi khair wa yadhkuruhu bi khair ma fihi fil majalis la siyama al majalis allati ightabahu fiha. Apabila dosa tersebut berupa ejekan, celaan yang, atau yang semisalnya, maka dia meminta keridhaannya, mendoakan kebaikan untuknya, menyebutkan kebaikan-kebaikan orang yang dia zalimi tadi, orang yang dia cela tadi, pada majlis-majlis, terkhusus pada majlis-majlis yang ketika itu dia mencela orang tersebut pada majlis tadi. Hakadha yuhawilu bishatta al-muhawalat hatta yaqdama ala Allahi wa huwa khafifu adh-dhahri min huquqin nafsi wa min huquqil ibad. Terus seperti itu dia berusaha dengan segala cara sampai dia bertemu Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tidak memikul beban yang berat wa huwa khafifudz dhahri min huquqin nafsi wa min huquqil ibad. Tidak membawa beban yang berat karena kezaliman-kezaliman tadi. Baik, mungkin cukup sampai di sini, enggak usah dipaksakan. Insyaallah kita teruskan pada pertemuan depan dan mudah-mudahan bisa membaca hadis yang berikutnya. Baik, naktafi bihadzal qadar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, la sayyi'ah wa la hasanah. Nanti dikasih kabaran ya. Subhanallah.